Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wa'inna ya Rabban ala tathhiri kulubina wa ala tathdhibi anfusina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzukna ya Rabban taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan ayyuhal walad. Ya, kita sudah sampai kepada pesan beliau agar kita tidak terhenti kepada ilmu akal kita. Sudah waktunya kita untuk berjuang memulai langkah mengamalkan ilmu, bukan cukup di meja diskusi saja. Ilmu di kelas tidak cukup, akan tapi sekarang ilmu di lapangan. Kita perlu mengamalkan ilmu. Badlur ruh, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau tidak, ilmumu tidak ada guna. Kemudian nasihat selanjutnya adalah, ayyuhal walad, wahai anakku. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darina amin ila anqal. Ayyuhal walad, wahai anakku. Inni ansahuka, sesungguhnya aku menasihatimu. Bithamaniyati asya, dengan 8 nasihat. Luar biasa ini nasihat. 8 nasihat. Iqbalha, terimalah nasihat itu minni, dariku. Dengar nasihat ini wahai anakku. Ini urutannya adalah setelah kalian berilmu. Sudah kalian berilmu, sudah itu sibuk dengan amalmu, baru sekarang urusan dengan orang luar. Kau punya ilmu, amalkan ilmumu sebelum kau urusan dengan orang luar. Lah sekarang sambil kau mengamalkan ilmumu untuk dirimu, kau akan berurusan dengan orang luar. Ini nasihat-nasihatnya. Iqbalha minni, terima nasihat itu dariku. Li'alla yakuna ilmuka khasman 'alaika yaumal qiyamati, agar ilmumu tidak menjadi musuhmu nanti di hari kiamat. Ilmu menjadi sebab terjerumusnya seorang hamba ke dalam neraka. Ta'amal minha arba'atan, 8 nasihat, 4 hal yang harus kau lakukan. Wa tad' minha arba'atan, 4 yang harus kau tinggalkan. 4 hal harus kau laksanakan, 4 hal harus kau tinggalkan. Amal lawati tada, adapun hal yang harus kau tinggalkan. Kamu sudah punya ilmu, punya bekal, ini loh. Fa ahaduha, salah satu dari 4 tersebut. Allatunadhira ahadan, jangan kau mendebat siapapun. Fi mas'alatin, dalam segala masalah. Jangan ribut. Ada orang biasa gaya hidupnya debat. Ada anak di kelas tuh kalau enggak debat tuh kayaknya bukan dia. Mukanya muka pendebat itu. Enggak enak kalau enggak debat, enggak enak kalau enggak beda. Ada model-model manusia kayak gitu. Di kelas nih, gurunya di debat. Apalagi ada yang baru, seolah dia lebih hebat, pengen pamer ke ilmu. Sirinya lagi gak bisa nerima mendapat orang lain, kesombongan dia. Ada model itu, kebaca. Di kalangan ahli tarbiyah, melihat sepintas dari kaum muridin, tahu ini modelnya seperti itu. Apalagi dilihat yang mengajar lebih mudah dari dia, atau lebih baru dari dia, dia merasa lebih senior, lebih hebat. Berbekallah tawadu'na. Mungkin dia mendatangkan orang di bawah ilmumu, tapi dia punya keahlian ilmu lain. Coba, tidak perlu kalian mendebat sombong. Makanya Buya ingatkan beberapa waktu yang lalu ada pelatihan. Pelatihan metode nahwu, metode ini. Dengar semuanya. Jangan rasa lebih tahu. Ya pun sudah ngajar di sini bertahun-tahun. Karena kita waktunya istifadah, ngambil ilmu. Bukan waktunya pamer ilmu. Kalau ente sudah tahu, alhamdulillah. Mungkin kita datangkan nanti pakar apa, ahli apa. Jangan biasakan modelnya, kenapa begini ini? Bukan ini, bukan waktunya mendebat. Kita waktunya mengambil manhaj metodologi. Ada penyakit. Contoh. Maka dia tidak ingin dia binatangkan. Mungkin dia datangkan orang dari luar, dia pakar di dalam urusan komunikasi. Dengan orang. Dia mendidik begini-gini. Jangan berdebat, dengar dulu. Atau pakar manajemen. Ada orang gayanya kalau tidak debat, tidak. Mungkin dia lebih faqih dari dia, merasa lebih nahwu dari dia, lebih tafsir dari dia. Kalau tidak debat, tidak enak. Dipandang orang lain lucu, bukan lebih hebat dia, bukan pintar, tidak enak orang nak. Coba nak, tidak enak. Coba amati ini nak. Dalam perjalanan nanti ketemu dengan orang, kalau ada orang model begitu, siapapun dia, biarpun katanya alim kayak apapun, nak jadinya. Karena bukan akhlak yang baik. Ada pendidikan dari Imam Ghazali. Ala tunadhir ahadan. Jangan mendebat seorang pun. Mastata'ta, sebisa mungkin dihindari. Lianna fiha, sebab di dalam munadharah debat tersebut, afatun katiratun, bencana yang banyak. Fa ithmuha akbar min naf'iha, musibahnya lebih gede daripada manfaatnya. Musibahnya lebih gede daripada manfaatnya. Idh hiya manba'u kulli khuluqin dhamimin, sebab gaya mendebat itu sumbernya akhlak yang busuk, akhlak yang jelek. Karya, ria, pengen pamer dia lebih tahu, dia lebih faqih dari dia, dia lebih jago nahwunya dari dia. Ada model-model seperti itu. Subhanallah, kalau kita berpegang Imam Ghazali kan akhlak kita jadi enak. Mungkin kok adalah sangat faqih dalam hal ini. Ada orang berbicara beda, tidak usah didebat saat itu. Kalau memang salah fahish, salah yang parah, nanti ketemu di luar sana. Assalamualaikum. Ustadz yang mendidik, yang ngajar kemarin, ketemu saya tanya, anda yang mulai tidak disebutkan orangnya, ada yang sok pinter enggak? Saya langsung tutup poin. Ustaz, mohon maaf, mungkin anak-anak yang ada sok pinter enggak di situ, Ustaz? Yang kalau Ustaz ngomong dibantah, ini. Ada sih, Buya. Itu penyakit. Cuma enggak nyebut namanya, dia enggak tahu namanya. Saya selalu cermat urusan gitu. Ustaznya kan ngadep ke Buya 4 orang. Dia tuh memberi metode kepadamu, bukan untuk kalian debat. Kalau kalian punya metode lebih hebat, ajukan. Buya tidak senang debat seperti itu. Kalau Buya berdebat itu darurat itu. Urusan-urusan itu darurat. Kita tidak ingin debat. Kita tatanya berdebat ngadep. Anda tidak orang yang sok pinter. Jujur, Ustaz. Iya sih ada kalau ngomongin. Itu penyakit. Dia metode tidak punya. Sok lebih. Tidak tahu Allah alam. Ini murid siapa ini. Tidak tahu kan. Ada rekamannya mau tak lihat nanti. Tidak perlu seperti itu. Nah, tawaduk lah. Dia itu didatangkan sebagai orang yang punya keahlian di bidang itu, ente ambil metodenya, adapun isinya ente isi. Mungkin ente lebih alim fikihnya. Mungkin nah, bahkan metode itu bisa digunakan untuk yang lain. Menghafal ilmu fikih, menghafal ilmu ini bisa. Buya itu selalu cermat. Kalau ada hal-hal gitu tuh saya pengen. Sekarang babnya ini. Bahkan saya ngomong kepada para asatidz yang ada. Pokoknya besok tidak boleh ada yang banyak bantah. Dengar semua metode biar paham metodenya, bukan isinya. Ntar dulu. Cara. Seperti dasar ilmu melukis. Yang dilukis apa saja? Syar'i tidak syar'i? Ntar dulu. Dasar melukis. Dasar ilmu bangunan ini, pata, merah, nyusun, apa membuat bangunan yang antik itu lain ceritanya nanti. Ini loh jadi kadang-kadang ini pun perlu bekal nak. Ada sok hebat, lebih pinter. Apalagi kadang-kadang saya diajari guru saya tidak begitu, memang ini beda kok. Ini adalah. Dia tidak ingin punya anak sifat sombong. Itu riak pengen pamer dia lebih punya ilmu. Tidak berguna. Berguna, tidak ada nilainya. Riak, hasad, dengki. Tidak pengen ada orang lebih bagus dari kita. Hasad. Kibir, sombong, pengen tampak lebih hebat. Debat, jago. Dia tidak senang bahtul masail. Jika tidak beradab. Bahasul Masail itu membahas permasalahan, bukan debat sampai banting kita sudah tua, enggak tahu takbir. Ini kan sudah kurang ajar. Pernah itu hadir tak tinggalkan. Oh, sudah ada adab, enggak ada berkah di sini. Imam Syafi'i saja kalau diskusi sama orang selalu berharap kebenaran ada di lidahnya. Bagaimana sampai ada orang ngomong, ini sudah aku perjuangkan pendapat ini mulai tahun berapa. Didiskusi di sana sini selagi ini tetap begini, wah hebat, kayak sudah nas Quran maksum, nggak bisa salah. Kita hanya di belakangnya, waduh hebat bener nih, kalau ada Imam Syafi'i model baru nih, kesombongan. Jadi seperti itu, ini permasalahan akhlak, permasalahan. Wal adawah bermusuhan, enggak enak, enggak mesra hidup nah. Sudah. Keciri kalau kamu suka sifat seperti itu, enggak suka. Mendebat enggak enak, duduk pun enggak nyaman. Bagaimana enggak Jibril ngajari kepada kita? Datang ke Rasulullah mal Islam mal iman. Jibril sudah tahu. Lah ini loh adab, biarpun kamu sudah tahu pura-pura seperti yang tidak tahu, bukan ngetes. Ustaz, gimana ini? Dijawab padahal sudah tahu dia. Jibril datang, hadis Jibril datang ke Rasulullah, mendekatkan lututnya dengan lututnya Jibril. Jibril menjelma sebagai manusia. Lalu bertanya, mal iman, wa mal islam, wa mal ihsan. Tentang hari kiamat. Nabi bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Bingung sahabat Nabi. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Berlalulah Jibril, apakah kamu tahu siapa yang datang? Tidak tahu ya Rasulullah. Ada Jibril ja'a kali yu'allimuka umuratinika. Jibril ngajari. Bukan? Ini adab. Pamer sok tahu. Pura-pura bertanya kadang-kadang malahan. Gaya ngetes. Ini model apa nak? Adab menuntut ilmu. Khawatir biar dengan guru-guru baru kalian seperti itu. Mubahah bangga-banggaan. Wa ghairiha dan lainnya penyakit-penyakit itu. Gara-gara debat itu. Naam lawaka amas'alatun, kalau terjadi satu permasalahan bainaka wa baina syahsin au qaumin, atau satu kaum, jika ada perbedaan pendapat maksudnya antara kau dengan orang lain atau dengan kaum madhab dengan madhab, wa kanat iradatuka, dan kau punya keinginan, ada keinginanmu itu apa? Ayat haral haqqu, untuk tampak kebenaran, untuk membela kebenaran. Kalau tujuanmu untuk ayat haral haq, untuk menampakkan al-haq, bukan untuk menampakkan dadamu biar tampak lebih gagah dari orang lain, bukan itu. Untuk ayat haral haq, walayadir, dan kebenaran tidak hilang, jazal bahtu, boleh diskusi, membahas, lakin awas, Litilkal iradati alamatani. Kalau kemauanmu untuk mencari kebenaran itu benar, ada tanda-tandanya. Kalau maksudmu itu benar untuk mencari kebenaran, ada tanda-tandanya. Ehdahuma, salah satunya adalah allatu farriqa. Kau sudah tidak membedakan lagi. Baina ayyuk syafal haqqu, antara jika kebenaran terungkap ala lisanika, melalui lisanmu, atau ala lisani ghairika, atau dari lisan orang selainmu. Sudah tidak peduli dari mana. Kalau benar di dirimu, oke. Karena tujuannya kebenaran. Kita nol. Tidak ada hadzun nafsi. Tidak ada kepentingan pribadi. Kita membahas, diskusi. Maka nanti finalnya, ujung-ujungnya adalah mana yang benar. Bukan pendapatku. Jadi kita datang bukan seperti kesombongan dalam bahsul masail. Ini sudah aku pertahankan. Tidak bisa diganggu nih. Waduh, hebat. Sombong. Diskusi kalau ternyata, oh ini. Sehingga kita pernah hadir sebuah diskusi di Cirebon. Pertama kali diskusi dan terakhir setelah itu. Orangnya pinter-pinter semuanya. Hebat. Bahsul masail. Dari situlah akhirnya berkat itu kita kenal dengan para masyayikh yang ada di Cirebon. Kisah di Buntet. Semua ini pendapat hebat-hebat. Sehingga kita bahsul masail gak usah bawa buku kalau di Indonesia ini. Karena mereka sudah mendatangkan pendapat cerdas. Tinggal tak rekam aja ini Ibnu Hajar tadi. Itu Imam Romli ini. Langsung tak simpulkan. Gak usah pakai buku. Ya, selesai. Mau pendapat ulama besar semua kok susah. Jadi yang penting bagaimana sesuai dengan maslahatnya. Bukan pendapatku. Ini orang sering masalah. Aku iblis. Sudah pendapat. Mungkin dari lidahnya. Imam Syafi'i berharap kalau aku berdiskusi dengan seseorang, aku berharap kalau kebenaran ada di lidahnya, berarti aku tambah ilmu satu. Gak ragu untuk mengatakan aku salah. Wa thaniyatu, yang kedua, ayakun al-bahthu fil qala'i ahabba ilaika min ayyakuna fil mala'. Diskusi di tempat tersembunyi lebih kau senangi. Fil qala' tersembunyi, berdua diskusi. Gimana Ustaz, kok begini Ustaz? Itu lebih kau senangi daripada diskusi depan umum biar tampak kamu lebih hebat dari dia. Yang ngomong siapa? Imam Ghazali, bukan orang enggak bisa diskusi. Enggak ada yang bisa ngalahkan diskusi dengan Imam Ghazali. Enggak ada yang bisa bantah. Enggak tahu otaknya apa Imam Ghazali itu. Pun demikian akhlaknya begitu. Ini sudah otaknya nus. Separuh otaknya kayak orang paling hebat. Muskilah orang akhir zaman ini. Ini Imam Ghazali, lihat, namanya hujjah. Hujjah itu gelar bagi orang sudah mencakup hamil semua hadis. Nanti adalah hafid. Kalau sudah hujjah ini hampir merangkum semua, hampir mengumpulkan ilmu hadis di dalam otaknya. Ilmunya tidak kira-kira Ghazali. Tidak kebayang kapan belajar Imam Ghazali, kok kayak ngarang tok itu. Dan karangannya rapi, dibaca enak sampai hari ini. Ini yang ngomong Imam Ghazali jago debat. Mantek oke, falsafah iya, usul fikih punya karangan berjilid-jilid. Jadi referensi sampai hari ini, fikih Syafi'inya dahsyat, ilmu pembersih hati jagonya. Bahkan kalau beliau bicara tuh kayak ahlinya, bicara kedokteran tuh kayak dia tuh ahli operasi. Ahli bagian, luar biasa ilmunya, lautan. Beliau jago kalau berdebat, akan tapi kenyataannya, apakah beliau senang seperti itu? Nasihatnya malah seperti ini. Wathaniyah itu yang kedua, ayyakunal bahtu khala'ya. Wasma', kemudian dengarlah. Ini dua ciri ya. Kalau orang mau diskusi, itu memang yang dicari kebenaran. Tandanya adalah dia tidak peduli kebenaran di tangan, melewat lidahnya siapa, enggak penting. Yang kedua, lebih senang di saat sembunyi daripada rame-rame sampaikan. Dan manhaj seperti itu. Manhaj khilaf itu adalah diskusi di antara para ulama. Sehingga para ulama itu berbeda, setelah keluar fatwa tidak saling mencaci. Tidak mustahil diskusi antara Imam Malik dengan Imam Ahmad adalah tegas. Tapi setelah keluar jadi perbedaan yang indah. Yang menjadi masalah sekarang perbedaan ulama ini tidak dipegang oleh ulama, oleh orang kemarin sore, sehingga dikit-dikit mengatakan ini adalah sesat dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu kasusnya. Wasma anni adzkuru laka hahuna. Dengar, aku akan sebut kepadamu di sini faidatan, satu faidah. Wa lam ketawilah, ketawilah wahai anakku, annas su'ala anil mushkilati, bertanya tentang sebuah permasalahan. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang sebuah permasalahan, itu sebetulnya seperti ardu maradil qalbi ila tabib, seperti orang memaparkan kepada seorang dokter tentang penyakit hati. Wal jawab, adapun jawabannya itu tidak lain lahu, bagi seorang dokter itu sa'yun, usaha li islahi maradihi, untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi kalau orang bertanya itu sebetulnya, kalau ada orang datang kepadamu itu tidak lain dia itu seperti orang yang punya penyakit ingin cari kesembuhan, dan ente memberikan jawaban itu tidak lain untuk memberi menjadi sebab kesembuhan. Seperti itu sebab kesembuhan. Wa'lam ketahuilah annal jahilin, orang bodoh, orang awam yang tidak punya ilmu itu seperti orang al-mardo, orang yang sakit kulubuhum, hati mereka. Wal ulama, kalau ente merasa menjadi ustad, atibba, itu adalah dokter-dokternya. Maka di sini al-alimu nakis, orang alim yang nakis, yang enggak mumpuni, layuh sinul mu'alajata, enggak bisa menyelesaikan masalah. Makanya jangan jawab kamu kalau enggak punya. Makanya jawaban kita nebeng, ilmunya orang lain, ilmunya orang yang mumpuni dong. Bukan bagiannya kamu jawab, sok berfatwa. Makanya ada orang fatwa seenak perutnya sendiri, enggak pakai sandaran para ulama, problem itu. Nakis sok berfatwa. Nakis sok menyelesaikan masalah, enggak bisa. Tapi al-alim kamil, seorang alim yang sempurna, sempurna nisbi, tidak ada sempurna sesungguhnya. Maksudnya ya mencakup punya wawasan ilmu, tidak sekedar ilmu fikihnya saja. Ternyata ilmu muamalah, ilmu urusan dengan manusia, ilmu terbiah, ilmu dakwah, ini perlu digabungkan. Sebab termasuk dai dengan mufti itu beda di dalam pengamalannya, yang pada dasarnya seorang dai sekaligus seorang alim pada zaman dulu. Sekarang sudah pilih mufti yang mencetuskan hukum halal haram sesuai dengan petunjuk sandarannya Al-Quran, hadis dan para ijma', dan tapi seorang dai itu yang membawa, yang akan memasarkan produk ini. Makanya kecanggihan seorang dai mengemas, sehingga dai punya tugas mendekatkan fatwa kepada orang awam, sehingga harus tampak indah. Tapi kalau mufti menyampaikan orang halal haram, mabuk orang. Tapi seorang dai mendekatkan, nanti dikemas bagaimana haram tetap haram, tapi bagaimana menjadi mudah diterima oleh orang. Makanya seorang alim yang kamil itu punya ilmu, punya strategi, punya hikmah. Wal alim kamil la yu'alij. Nah, makanya kalau sudah orang amil ka alim kamil, orang yang memang betul-betul ilmunya benar sesungguhnya, la yu'alij, tidak akan mengobati kullamaridin, setiap orang yang sakit. Dipilih-pilih dong, coba. Dokter spesialis yang ahli, yang jago, itu tak pernah suatu ketika sampai kepada titik angkat tangan. Pernah dengar atau tidak? Angkat tangan. Tapi yang tabib-tabiban itu, insyaallah semuanya bisa saya selesaikan. Waduh, insyaallah sudah habis semuanya nih. Sekarang ahlinya saja angkat tangan. Ini orang hanya ilmu dari buku tentang ilmu kesehatan, tentang ini, insyaallah saya selesaikan. Beda. Kalau seorang dokter yang sudah mumpuni betul-betul, dia tahu batas-batasannya. Sama seorang mursyid, seorang guru pembimbing, ustaz, dia tahu batasan-batasannya dan tidak akan mengobati semua orang yang berpenyakit. Dilihat di penyakit bisa disembuhkan atau tidak, dipelajari dulu. Bal yu'aliju, akan tapi seorang dokter yang hebat, seorang alim kamil akan mengobati. Man yarju qabulal mu'alajati, orang yang mau, yang diharap mau menerima obatnya tadi. Wasolah, dan mau benar. Tapi kalau sudah wa idza kanatil illah muzmina, kalau penyakitnya penyakit kronis, rapid, sudah berlarut-larut, kronis lah, parah, lama, repot disembuhkan. Akiman, sudah enggak ada harapan sembuh. La taqbalul ilaj, enggak bisa disembuhkan. Fahadha qatut tabibi, maka tabib yang cerdas dan jujur. Sekarang ada tabib cerdas tapi enggak jujur, tahu sebenarnya enggak bisa menyembuhkan, tapi tetap saja dikasih obat biar bayar. Ini juga pengkhianat. Tapi kalau tabib yang sesungguhnya, saya enggak bisa ngobati, selesai. Kalau cerdas ngomong, hadzal yaqbalul ilaj, ini enggak bisa disembuhkan, ini repot. Kalau sudah sampai pada kesimpulan orang ini susah disembuhkan, maka fala tastaghil, jangan kau menyibukkan diri fihi, kepada orang tersebut. Bimudawati, ngobati. Ini peringatan, ada orang kerjanya ngengkel. Tanya dijawab bantah, dijawab bantah, ada model begitu. Tanyanya bukan kayak Abu Jahal. Jadi tanyanya bukan tanya, jadi itu kayak penyakitnya sudah penyakit yang parah, enggak bisa sembuh. Ada orang bertanya pengen tahu. Ada orang yang bertanya pengen hanya sekedar bikin ribut toh. Lah ini maksudnya mengarah ke situ. Imam Ghazali mengarah ke situ. Sebab kalau sudah orang model begitu, ente obati pakai obat apapun enggak sembuh. Li'anna fihi tadyi'ul umri, maka itu menghabiskan umurmu. Seperti itu gambarannya. Kalau orang mendidik orang, itu gambarannya seperti itu. Ada orang yang marotnya musmin, kronis, sudah enggak susah disembuhkan. Kalau sebegitu ente jangan sok tahu sudah. Tsumma'lam, kemudian ketahuilah ini. Anna maradul jahli ala arba'ati anwa. Orang punya penyakit bodoh itu ada 4 model. Ini Imam Ghazali buat permisalan, kalau seorang kiai ustaz dengan orang yang bertanya. Jadi orang bertanya itu harus seperti orang berpenyakit. Kamu bisa ngira-ngira. Ini tanya benar atau enggak? Ada orang tanya ngetes dan itu sangat jelas di mata seorang guru. Di mata seorang guru sangat jelas. Ada orang tanyanya ngetes. Ada orang tanya tawadhu, sudah ngerti. Kita menemukan sebagian ustaz, dia tahu mesti. Cuma tanya, "Buya, gimana masalah ini?" Tawadhu dia. Kebaca dari sifat dan perilaku. Ada orang tanyanya ke ustaz ngetes. Sudahlah nak, kau jangan ngetes. Termasuk mungkin kalian ketemu ustadz yang ada datang ke sini, yang mungkin cara berpikir fikihnya agak beda. Tidak perlu kamu gaya ngetes, tanya saja. Ngetes itu kurang ajar. Jadi jangan biasa gaya ngetes. Orang bertanya ketahuan, dia pengen sembuh. Oh, kalau sembuh diobati. Kalau sudah penyakitnya penyakit parah dari dalamnya, sudah ngaker ke hatinya, susah dibenahi. Biarpun kita cermah, apalagi sampai kita debat, biarpun debat sampai kayak apapun, debat, enggak bisa nerima dia. Jadi orang bodoh itu ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama, yaqbalul ilaj, bisa nerima obat, bisa diobati. Walbagi la yaqbal, yang 3 enggak bisa. Duh, satu tok. Orang bodoh ada 3-4 macam. Yang 1 enggak bisa diobati, yang 1 bisa diobati, yang selebihnya tidak. Amma alladhi la yaqbalu ilaj, selalu didahulukan yang tidak. Ngantisipasi dulu biar cepat sadar nanti. Dari dulu yang harus ditinggalkan dulu, bukan harus diamalkan. Tadi yang harus ditinggalkan dulu. Yang enggak bisa nerima tuh gimana, biar cepat sadar, jangan-jangan kamu gitu loh kayaknya itu. Cepat-cepat. Jangan-jangan kamu ini wahai ayyuhal walad. Yang enggak bisa diobati ini, fa ahduha man kana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadihi. Bertanyanya, iktirad itu kalau ada satu permasalahan dia menentang. Ada orang menentang karena menentang kebatilan, benar dari dalam hatinya, iya. Tapi ada orang menentang kebenaran karena kesombongan dan karena hasad. An hasadihi, karena hasud, enggak pengin dia hebat. Abughdihi, ada kebencian di dalam hatinya. Wah, ini sangat mungkin antara ustaz dengan ustaz. Pernah gara-gara baju saja, subhanallah. Ada suatu ketika ada orang senang baju putih di hadapan Buya. Dia bajunya putih, putih, putih. Memang seragamnya putih, putih terus. Ada di Cirebon. Di daerah ke arah Cirebon, ke arah sana itu mana itu. Akhirnya, dan baik dengan Buya. Ada satu ustad pakai baju batik. Ustad baik dengan Buya. Tiba-tiba ustad ini ngomong. Sudah kelihatan dari ini, dari dalam hatinya sudah gak benar, gak beres. Karena apa ngomong? Buya, kan Rasulullah nganjurkan pakai baju putih. Apa ada bimbingan pakai baju batik? Saya astagfirullahaladzim. Masya Allah. Saya tidak tahu hujahnya tentang itu. Tapi yang tahu jelas bahwasanya Rasulullah melarang merendahkan orang. Itu yang jelas disepakati. Saya tahu itu saja. Dia malu dia. Dan yang jelas Rasulullah tidak pernah melarang pakai baju batik. Dan Rasulullah melarang juga sombong. Kalau sudah pakai baju putih lalu merasa paling bagus, dilarang Rasulullah. Saya tahu itu saja Ustaz. Allah Alam. Malu dia diam. Ada orang baik-baik. Siapa yang pakai baju batik? Astagfirullah. Ada orang begitu. Sombongan dia. Oh, sudah di surga pakai baju putih. Imamah. Tasbih di surga. Ini begitu. Baju gak penting nak. Yang penting baju laki-laki, kalau itu laki-laki. Kalau pakai baju perempuan itu masuk menabrak hadis Nabi. Mungkin seorang waliullah pakai dasi nak. Gak pakai kopiah, mungkin. Sampai Abdul Dar mengatakan, mungkin waliullah zaman sekarang adalah orangnya pakai kacamata tebel, kerjanya di laboratorium. Dia mengadakan riset urusan atom untuk kemajuan kejayaan Islam. Mungkin dengar adzan sholat, bangun malam, tapi yang dipikir adalah itu mungkin. Bukan harus dengan berimamah, berjubah. Ini ada orang putih, sunnah, ngerti putih sunnah. Nabi juga pernah pakai baju merah, pernah pakai baju hijau, pernah pakai baju hitam. Inilah jadi. Memang Nabi mengatakan sebaik-baik baju adalah putih. Wakafinu biha mautakum. Termasuk yang paling dicintai Nabi Muhammad adalah putih, maka kafanilah dengan kafan putih kalau bisa. Enggak ada kafan putih, kafan hijau juga sah kok. Pusing banget. Orang sering masuk bab kesombongan. Fakullama tujibu Abu Hasanil jawab, kalau sudah orang hatinya begitu, niat yang ngetes, hasud, sombong, kau jawab dengan ahsanil jawab, dengan jawaban yang paling bagus pun. Wa afsahi, paling fasihnya bahasa. Wa audohi, paling jelasnya pembahasan. Falazidu lahu dhalika, tidak menambahkan kepada orang tersebut illa bughdha, kecuali benci. Wa adawatan, dan permusuhan. Wa hasadan, dan kedengkian. Fattoriq, jalan pintasnya. Kalau sudah ketemu orang itu, insyaallah. Wallah, makasih Ustaz, wallah alam bisa. Aduh, mungkin tanya yang lain Ustaz, bukan ke saya ini. Mau kita ladeni, tambah senang dia. Fattoriq, jalan pintasnya apa? Kalau ngurusi orang kayak begini, Allah tastaghil bijawabi, sudah jangan dijawab. Waqad qila, telah disebutkan dalam sebuah syair, kullu adawatin qad turja izalatuha illa adaw man ataka ala an hasadin. Semua permusuhan qad turja izalatuha, permusuhan mudah untuk dihilangkan. Kau jadi permusuhan yang sebabnya karena kedengkian, dengkinya. Apalagi dengki yang paling mengerikan, dengkinya di kalangan ustaz. Kata Imam Ghazali sendiri di Ihya'nya, la hasada ka hasadil ulama. Dengki yang paling dahsyat adalah dengkinya ustaz. Waduh. Kalau dengkinya pedagang itu sesaat. Dan betul, dengki pedagang sesaat. Kemarin musuhan pedagang ini dengan pedagang ini. Besanan besok. Karena ada kepentingan, ini urusan dunia masih ketemu. Bahkan di saat ada, misalnya dia sama-sama jual sepeda, ini jual sepeda. Atau jual barang lah apa saja jual. Sama jual, ini musuhan. Tapi suatu ketika bisa ketemu, kenapa? Ada barang murah. Tapi belinya harus banyak, dia sendiri gak bisa bayar. Bisa enggak beli barang dua? Oh, ketemu, mesem-meseman, ketawain. Tapi kalau selama ustadz, Sak santrinya dimusuhi, sak anaknya salaman begini. Anak siapa ini? Ini santri itu ya. Santri pesantren itu ya. Sudah beda, naudzubillah. Jangan deket-deket. Kamu akan ketularan, diajak gunjing dan sebagainya. Kalau Buya punya penyakit begitu langsung ya diprotes. Kalau ada tanda-tanda hasud, hasud bisa tidak. Ini protes, ini pergi daripada ini ketularan. Selesai. Dan itu penyakit selalu ada, jangan dianggap bahwa saya tidak punya hasud. Itu kebohongan. Kalau ada tampak, tanda lahir, ini ingatkan. Ada tanda gak mau ini. Benci, akhirnya menggunjing. Sudah doain orang lain, beres. Nular. Dan ikrar kita kepada orang yang seperti ini musibah untuk yang lain. Sehingga sampai suatu ketika ditanya, ada seorang kerjaannya menghasut, menfitnah dan sebagainya. Tapi dia minal ulama. Apakah saya belajar dengan dia atau tidak? Bingung dia. Dijawab, jangan belajar ke dia. Melarang menuntut ilmu. Karena belum tentu dia tahu. Menyuruh iya. Ada masalah di dalamnya. Tawakuf. Dialihkan. Aduh, selesai. Bahkan mungkin dengan orang awam sudahlah belajar di sana, karena orang awam tidak semuanya tahu problem di antara ulama. Orang awam tidak pernah tahu problem di antara para asatid, enggak ngerti. Biarpun ustaz itu satu pertelengan, kakak adik musuhan, itu enggak ngerti. Satu rumah tuh berantem, tuh umurnya beda itu. Satu pondok ini ada kayak gitu. Eker-ekeran, anaknya kiai. Tapi orang awam mah selamat, enak jadi orang awam gitu. Datang ke sini, datang ke situ. Hari raya, giliran habis ini. Assalamualaikum. Ke kiai sebelahnya. Adal dia tuh enggak. Gara-gara mobil parkir saja, kesana lagi parkirnya. Bawa apa? Aduh, bawa. Ketela, bawa. Coba. Hasad. Makanya kenapa kok Buya sering ngomong begitu? Karena semuanya punya benih, punya bakat. Jangan mengatakan ini tidak punya bakat untuk dengki. Ini bukan malaikat semuanya. Pertanyaan salah satu guru yang mulia. Pertama kali kamu datang ke majelis, apa yang kau lihat? Tempat parkir ya? Kayak tahu aja tempat parkir. Wah, parkirnya mobil-mobil banyak. Parkir aja. Wah, parkirnya banyak, jamaahnya mobil-mobil. Ini bibit-bibit kotoran. Bibit sombong sekaligus ada bibit dengki nanti. Yang dilihat adalah mungkin hatinya. Imam Nawawi mau ngajar nunduk dulu. Melihat Imam Haddad selalu di saat mau ngajar selalu memastikan kalau dia ada di depannya yang paling pertama, sehingga selalu alaika ya akhi, selalu mengatakan aku ada di situ. Mana kita dengan pangkat orang-orang besar kayak itu? Dia dalam risalah mukaddimahnya wa alaika ya akhi, selalu Imam Haddad mengatakan, aku berusaha paling depan duduk. Alaika wa akhi. Tidak sempat sombong, tidak sempat. Ada bibit diperangi, hebatnya kita memerangi, kita bukan malaikat. Sehingga apa? Ada dengki di hati dilawan dengan sebaliknya, ada benci dilawan dengan sebaliknya. Mujahadah. Biarpun kita masih menyimpan, tapi mati dengan mujahadah, selamat kita. Kita punya benci sama orang. Tidak boleh saya tampak dalam lahirku. Aku marah dengan dia. Allah. Kirimi duit, hadiah, salam, mati, selamat mesti. Karena apa? Mujahadahnya ini Allah nilai. Itu loh nak, perlu kita tarbiyah. Baik. Fayambahi antuqrit anhu wa tatrukahu ma'amarati. Sudah kalau begitu berpalinglah darinya, tinggalkan bersama penyakitnya. Daripada kau tambah penyakitan juga, kau jadi debat orang yang mau dibenahi. Ngobati orang yang enggak benahi, berarti kan sakit. Dokter sudah tahu orang enggak bisa diobati, tak tahu masih diobati, berarti dokternya jadi bahlul sekalian. Qala Allah Ta'ala fa'aritan amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Berpalinglah dengan orang yang tidak mau andikrina, itu ya kebenaran yang datang dari Allah, ingat kepada Allah, maknanya luas. Berpalinglah kepada orang yang tidak mau zikir kepadaku. Berpalinglah kepada orang yang tidak mau kebenaran. Yang diinginkan hanya kehidupan di dunia saja. Wal hasudu, dan seorang pendengki, bikulli ma yaqulu wa yaf'al, dengan apapun yang diucapkan dan pekerjaannya. Pendengki itu gerak-gerik ucapannya itu adalah apa? Yughidun nar, seperti menyalakan api. Fi zar'i amalihi, di amalnya. Jadi dengki itu di dalam hati. Coba omongannya pasti akan menghancurkan amalnya. Omongannya pendengki, gunjing, menfitnah. Dia kan makan. Kalau sudah orang di hatinya dengki itu, kalau tidak diperangi, omongannya pun menfitnah, menggunjing, gunjing, menghabiskan pahala. Yughidun nar, seperti menyalakan api di kebun amalnya. Amalnya akan hangus. Kama qala Nabi, seperti sabdakan Nabi, al-hasadu, seorang kedengkian itu. Kedengkian itu bukan. Kedengkian itu yakulul hasanati kama ta'kulun nar al-hataba. Yang namanya kedengkian itu akan menghabiskan amal baik seperti api makan kayu bakar. Gimana? Ada kayu bakar, siapa nyalain? Habis. Kayak gitulah kedengkian. Allah alam bisawab. Ditanya kan? Ada di sini? Siap. Sudah di lokasi. Lokasi. Sebentar. Kalau soal 1-2 sudah tutup nanti. Bil barokah. Bismillah. Ayo. Ayo bismillah, surah, mantap. Bu ada tamu. Aina mikrofon? Bisurah, tala. Agal banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya, seandainya ada tokoh liberal Buya, kebetulan ada jamiahan tuh Buya, beliau ikut ke jamiah yang tokoh liberal itu, seandainya kita udah menyampaikan pakai isyarat tuh Buya, tapi gak menyebutkan namanya, tapi tetap saja jamaah itu pada ikut tuh Buya. Kalau seandainya kita menyampaikan secara langsung nama dan itunya, itu diperbolehkan atau tidak? Ya, baik, subhanallah. Memang kadang orang masuk dunia liberal sendiri, mereka tidak sadar menganggap itu kebaikan, apalagi menganggap itu adalah manhaj gurunya. Ini problem. Sehingga orang munafik sendiri pada zaman Nabi tidak dibunuh. Sebab serba salah. Kalau kita mengatakan jangan pergi ke situ, maka orang yang tidak mengerti tentang kebatilannya akan berkata, hati ente yang kotor. Sehingga dari awal sudah ente membuat hijab antara dia dengan jamaah. Ini problem. Kalau kita mengatakan, kecuali dia punya mukhalafah yang sudah terang-terangan di situ sebut. Cuman hanya bergabung dengan dunia liberal saja ya. Mungkin dia kadang-kadang jahil, mungkin kita diskusi dengan dia, ngobrol. Mungkin ada orang masuk liberal tidak ngerti liberal. Enggak tahu liberal apa itu liberal, ya ikut-ikutan saja. Karena ada tokoh kiai gara-gara di situ ikut, apalagi diwalikan ikut, itu problem. Padahal liberal adalah penghancur agama. Tapi pakai label agama, orang munafik pada zaman Nabi tidak dibunuh oleh Rasulullah, padahal Nabi tahu. Kenapa? Kalau dibunuh nanti orang-orang kafir akan berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Dibiarkan sampai ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu adalah berjalan sana. Tampakkan kelebihannya di mana dia, saya akan buat kelebihan. Akhlak yang mulia, adab yang mulia, dan seterusnya. Ini. Ini harus seperti itu. Dibuat ciri-ciri khusus. Mungkin sudah umum, ciri-cirinya adalah bersangkut pautnya dengan kajian-kajian ilmiah. Orang yang suka menyamakan agama. Ayo gitu ya. Ini digambarkan. Di saat orang Islam ditindas diam, tapi di saat orang kafir yang dianu langsung dia masang dada, siapa yang mengganggu dia urusan dengan saya. Tentang orang komunis dibantai diam saja, enggak pernah ada suaranya. Nah, ini kan penyakit. Saat ini mana ada suara dari orang-orang seperti itu tentang Rohingya, tentang pembantaian di mana Cina, enggak ada suara. Yang orang yang sok nyeru, tapi giliran nanti ada orang Kristen disakiti 2-3 saja langsung pasang dada. Yang mengganggu dia urusan dengan saya. Ente beri pemahaman semacam itu. Baru nanti kalau dia baca berita-berita lain langsung, oh ini orangnya, paham sendiri. Dan aneh orang-orang liberal itu. Orang liberal itu aneh. Jadi umat Islam itu kalau sudah diinjek-injek, dia tenang-tenang saja. Dia pengen menjilat di depan di orang kafir. Menjilat di depan orang orang kafir. Sehingga kalau orang kafir mesra betul mereka. Wah, mesra. Saling menghargai dan sebagainya. Tapi giliran sama orang Islam tidak, tidak bisa mesra. Merendahkan, mencaci. Putri, tutup dengan doa. Ayo, bismillah. Buya, gimana caranya biar kita itu istiqomah? Nah, terus kalau orang yang bisa istiqomah itu atau termasuk orang-orang yang hanya dipilih oleh Allah, Buya? Oh, istiqomah itu pilihan dari Allah. Orang yang menjadikan dia istiqomah, Allah yang buat. Sehingga afdalul karomat, afdalul karomat itu istiqomah. Istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Tentunya istiqomah di sini yang tidak dengan hawa nafsu. Ada istiqomah dengan hawa nafsu. Ini sudah istiqomah, enggak bisa tinggalin, harus. Wah, ini hawa nafsu sudah. Istiqomah itu orang berada dalam kebaikan, terus ingat Allah. Misalnya ada orang biasa ngaji kok tidak ngaji, tapi hatinya masih rindu untuk ngaji. Sebab tidak ngajinya apa? Ibu saya sakit. Jaga ibumu. Kalau ibumu sembuh gimana? Baik, insyaallah ya. Cukup ya? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Futul arifina. Wajalna wa ikum minal amalimin. Semoga Allah membersihkan hati kita dari dengki, dari kesombongan, dari segala penyakit hati. Panjang umur dan afiat, ilmu yang manfaat, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Habib Novel. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.